Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kaba'ir yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-49, yaitu memberontak dengan senjata dan mengkafirkan saudaranya sesama muslim hanya karena melakukan dosa besar. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam dosa besar yang ke-50. Nah, ini juga penting untuk kita waspadai. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, al-kabiratul khamsun adiyatul muslimin wa syatmuhum. Dosa besar yang ke-50 yakni mengganggu kaum muslimin dan mencela mereka. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar dari perbuatan dan lisan kita menimbulkan gangguan bagi saudara kita sesama muslim. Nah, ini Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkannya sebagai perbuatan dosa besar. Karena sesungguhnya yang namanya seorang muslim ini terjaga kehormatannya. Ya, tidak boleh untuk kemudian seseorang bergampang-gampangan menjatuhkan kehormatan sama muslim, demikian juga menimbulkan gangguan. Sudah sering kita sampaikan ya, bahwa seorang muslim yang sejati, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Seorang muslim yang sejati itu adalah seseorang yang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi dia tidak mudah kemudian mengganggu orang lain, mencela orang lain. Ini hakikat seorang muslim, dia sangat berhati-hati, jangan sampai menimbulkan gangguan. Bahkan kita masih ingat Nabi SAW mengatakan bahwa iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini iman yang paling rendah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wasituna syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, iman itu ada 60 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga sifat seorang muslim itu dia selalu berusaha bagaimana caranya agar tidak ada gangguan bagi sesama manusia ya. Bukan hanya kepada sama muslim, bagi sama manusia dia berusaha bagaimana caranya untuk tidak menimbulkan gangguan, apalagi kepada saudaranya yang sama-sama muslim. Apalagi kalau saudara sesama muslimnya itu memiliki kedudukan, misalnya sesama muslim dan juga tetangga. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau ada saudara kita selain dia muslim, dia juga tetangga kita, maka lebih tidak boleh lagi kita memberikan gangguan kepada dia. Ya. Apalagi dia saudara sama muslim dan memiliki kekerabatan dengan kita. Paman kita, pakde kita, paklik kita, bibi kita, atau bahkan orang tua kita, maka semakin besar larangannya. Sesama manusia saja tidak boleh mengganggu, apalagi sama muslim, apalagi muslim yang merupakan tetangga kita, apalagi muslim yang merupakan karib kerabat kita. Dan adiyatul muslim di sini, mengganggu muslim di sini disebutkan oleh para ulama, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, di sini sifatnya umum, baik itu dengan ucapan, ini mengganggu dengan ucapan dalam bentuk suara. Ya, misalnya menyetel suara televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga yang sedang istirahat, atau menyetel apapun itu, menyetel musik, menyetel apapun itu yang mengganggu saudara kita. Atau dari perbuatan, misalnya kita membuang sampah, kemudian sampahnya ini baunya sampai mengganggu tetangga kita, ini juga merupakan gangguan. Atau kita menghalangi jalan, ya, jalan yang harusnya jalan umum, kemudian kita halangi. Nah ini hati-hati. Ya, yang namanya fasilitas umum ini tidak boleh kemudian dipakai hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Yang namanya fasilitas umum ini untuk bersama. Tidak boleh kita menimbulkan gangguan di fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum. Baik. Demikian juga mencela seorang muslim tanpa ada satu sebab yang hak. Ya, mencela seorang muslim. Bahkan kepada seorang muslim yang sudah meninggal dunia, ini banyak yang kita tidak tahu. Seorang muslim yang sudah meninggal dunia ini tidak berkurang kehormatannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menegur kalau ada orang yang mengungkit-ungkit. Orang yang sudah meninggal dunia diungkit-ungkit kesalahannya, diungkit-ungkit keburukannya tanpa ada kemaslahatan. Jadi cuma untuk mengungkit-ungkit saja. Ya, kecuali seperti yang kita sampaikan, kalau misalnya ada kemaslahatan, misalnya si fulan ini pernah mengatakan sesuatu yang keliru, kemudian ada orang yang mengikutinya, kita ingin meluruskan orang-orang yang mengikutinya, enggak apa-apa, kita sebutkan, oh si fulan memang lu punya pendapat seperti ini, tapi dia telah keliru, yang benarnya seperti ini. Tapi kalau tidak ada hajah, orang yang meninggal sudah berlalu apa yang dia lakukan. Ya, tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka itu adalah umat-umat yang terdahulu. Ya, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan, dan Anda, ya, kita yang masih hidup pun akan mendapatkan apa yang akan yang telah kan gangguan kepada kaum muslimin. Dan juga termasuk yang perlu kita perhatikan, ya, masjid sebagai simbol kaum muslimin ini seharusnya tidak seharusnya menjadi sumber gangguan di sebagian tempat, ya. Kadang-kadang kan karena masjid kita ini kan jaraknya kan tidak terlalu jauh, terkadang satu masjid menimbulkan gangguan terhadap masjid yang lain. Bagaimana bentuknya? Misalnya sebagian orang di waktu maghrib itu ada yang suka puji-pujian, demikian juga waktu subuh, ya. Masjid yang lain sudah menegakkan sholat, masjid yang lain masih puji-pujian, disiarkan dengan loudspeaker. Sehingga apa yang terjadi? Masjid yang sudah mulai sholat, ini gak jelas suara imamnya, terganggu. Dan ini berkali-kali saya mendapati. Ya, sholat di masjid, kita gak paham apa yang dibaca imam. Kalau kita gak ngelihat di depan kita sudah ruku, kita gak tahu kalau memang sudah ruku, sudah selesai bacaannya. Ini gak boleh, ya. Gak boleh yang seperti ini. Sebagian masjid ego, ini untuk syiar kok mengganggu. Maka kita masjid sebagai simbol Islam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, ini perlu betul-betul menjaga. Kita di Jogja alhamdulillah, Pak, kalau panjenengan dulu pernah tinggal di Jakarta, Pak, itu kadang-kadang jam 3 pagi itu sudah qasidahan di Jakarta, ya. Kadang-kadang kita masih butuh istirahat, sudah suaranya pakai speaker yang full. Kampung-kampung gue, kata orang, ya. Lo mau terima, ya sudah, ini tradisi kita, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini gak boleh. Yang namanya masjid itu simbol Islam rahmatan lil alamin. Tidak boleh masjid kemudian menjadi sumber gangguan bagi lingkungan sekitarnya. Perlu dijaga. Makanya di Saudi Arabia itu sekarang, ya, Saudi Arabia kita tahu Islamnya paling konservatif mungkin. Yaitu suara speaker hanya diperbolehkan untuk adzan. Jadi untuk adzan, bahkan kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi masjid-masjid itu tidak boleh corongnya keluar kemudian ketika sholat. Kalau dulu ketika sholat tarawih itu kadang-kadang corongnya keluar, sehingga orang bisa mendengar suara lantunan imam. Tapi sekarang sudah nggak boleh lagi. Bahkan kalau saya tidak salah iqamat juga, ya. Iqamat pun diselenggarakan di dalam. Kenapa? Karena adzan itu untuk memanggil orang yang di luar. Adapun iqamat adalah untuk orang yang sudah datang, menunjukkan bahwa sholat sudah akan ditegakkan, imam sudah datang, bukan untuk orang yang di luar. Tapi kan jadi masalah kalau mau iqamat juga ditayangkan. Tapi apa? Di sini kita bisa melihat betapa terjaganya, ya. Bahkan di suatu negeri yang sangat konservatif, mereka sangat menjaga bagaimana caranya agar syiar Islam itu tetap elegan, tidak sampai menimbulkan gangguan. Karena orang punya banyak aktivitas, ya, tidak semuanya kemudian bebas free seperti itu. Ya, ada orang yang mungkin sekarang namanya kuliah online, ngajar online, ya. Kadang-kadang dia masih ada pekerjaan, ya. Ada pekerjaan yang berhubungan, dia butuh suara yang tenang, tidak berisik, ya. Maka hendaknya masjid sebagai simbol keislaman ini harus dijaga image-nya, jangan sampai menjadi sumber kegaduhan. Ya, sebenarnya banyak orang yang komplain, cuma mungkin mereka merasa tidak enak, atau sebagian ada yang dikriminalisasi karena dia protes ke masjid, kemudian dianggap menghina Islam, akhirnya dipenjara. Jadi nggak berani untuk mengungkapkan itu semua. Nah, kita sebagai seorang Muslim hendaknya sadar bahwa yang namanya Islam itu ajarannya indah. Dia berusaha bagaimana untuk tidak menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Baik. Nah, untuk memperjelasnya kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qala taala, ya. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala wa qad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti, ya, yu'dzun menyakiti, menimbulkan gangguan kepada kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jadi tanpa ada kesalahan kemudian dia mendapatkan gangguan. Ya, kecuali misalnya dia melakukan suatu hal, dia menimbulkan gangguan kemudian dibalas dengan gangguan yang semisal. Nah, ini tidak melakukan apa-apa, tapi kemudian ada sekelompok orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan. Maka mereka telah memikul kebohongan dan memikul dosa yang sangat kuat atau dosa yang sangat nyata. Putus lagi. Baik. Yang di sana dicabut dulu mungkin. Baik. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, faqad ihtamala buhtanan, kenapa orang yang melakukan seorang mengganggu kaum mukminin dan mukminat dikatakan ihtamalu buhtanan, dia telah memikul kebohongan, kedustaan, karena seolah-olah dia membalas kaum mukminin dan mukminat itu dengan suatu perbuatan, padahal kaum mukminin dan mukminat tidak melakukan apapun kepada dirinya. Ya. Tapi dia mengganggu, seakan-akan ini adalah balasan atas perbuatanmu, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Anda telah berdusta. Kenapa dia diganggu? Padahal dia tidak melakukan sesuatu yang mengganggu Anda. Ya. Wa itsman mubinan, dan ini dalil yang menunjukkan, ya, bahwa ini adalah perbuatan dosa besar. Itsman mubinan, dia telah melakukan dosa yang sangat nyata. Jadi tidak boleh seseorang kemudian didolimi atau diambil haknya atau dilanggar kehormatannya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan tanpa ada alasan yang benar. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian melakukan tajassus. Tajassus ini mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan. Wa la yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini juga termasuk gangguan, menjatuhkan kehormatan saudaranya melalui ghibah. Ini juga termasuk dosa besar. Wa qala ta'ala, wailul likulli humazatin lumazah. Dalam surat Al-Humazah, kata Allah Subhanahu wa taala, celaka, ya, bagi humazah dan lumazah. Nah, para ulama memberikan tafsir yang berbeda tentang makna humazatin lumazah. Sebagian mengatakan bahwa al-humazah, humazatul lumazah, humazah itu adalah dia mengganggu dengan ucapan. Al-humazah dari kata al-hammaz, yakni orang yang memberikan gangguan lewat ucapan. Kemudian lumazah yang membuat gangguan dengan perbuatannya. Jadi sama-sama dicela, orang yang membuat gangguan dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka dia akan mendapatkan wail. Apa itu wail? Sebagian para ulama mengatakan wail itu adalah doa kejelekan. Celaka orang-orang yang memberikan gangguan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan juga wail bisa bermakna lembah di dalam neraka. Jadi ada sebuah lembah di dalam neraka yang disebut sebagai wail, lembah wail. Maka orang yang mengganggu saudaranya baik dengan ucapan maupun perbuatannya, dia akan mendapatkan lembah di dalam api neraka. Baik. Kemudian disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa makna al-humazatil lumazah, ya, makna humazatil lumazah adalah orang yang suka menjatuhkan orang lain dan suka mencela. Jadi ini satu kesatuan, ya. Humazatil lumazah artinya orang yang suka menjatuhkan orang lain dan suka mencela. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir tafsiran yang lain terhadap humazatil lumazah, kata Ar-Rabi Ibn Anas, ya, salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan bahwa yang namanya humazah itu mengejek di depan lawannya, ya, di depan saudaranya. Jadi ketika ada saudaranya, dia jelek-jelekkan saudaranya itu di depan saudaranya itu sendiri. Adapun lumazah, yakni mengejek di belakang. Jadi ada yang main terang-terangan, ada yang main belakang. Jadi kalau humazah itu di depannya, kalau lumazah dari belakang. Ya, mencelanya di depan, kalau lumazah mencelanya di belakang. Kemudian Qatadah menyatakan bahwa humazatul lumazah artinya mencela orang lain dengan lisan dan mata dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Jadi sama, humazah lumazah ini adalah gabungan. Jadi pokoknya orang yang mencurahkan semua yang ada pada dirinya untuk menjatuhkan orang lain, itulah humazatul lumazah. Adapun Mujahid dan juga Ibnu Zaid mengatakan bahwa humazah itu adalah orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain dengan tangan dan matanya. Ya, dia melakukan suatu, membuat gangguan dengan tangannya atau menjatuhkan seseorang dengan matanya. Misalnya memberikan isyarat kepada saudaranya. Ya, menjelekkan. Coba lihat nih, si fulan. Nah, ini masuk humazah. Adapun lumazah ini dengan lisan. Ini beberapa tafsiran dari para ulama tentang makna humazatil lumazah. Yang intinya semuanya ini kembali kepada orang yang suka mengganggu dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Baik itu dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Baik itu di hadapan orang yang bersangkutan ataupun di belakangnya. Semuanya diancam dengan wail, dengan kecelakaan atau dengan lembah di dalam api neraka. Na'udzubillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau, beliau mulai beranjak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhsyih." Sejelek-jeleknya manusia, ya, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya. Jadi orang gak ada yang senang sama dia ketika dia datang pada menyingkir. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lepas dari celaan lisannya. Ketika bertemu dengan saudaranya, pasti ada saja orang yang dia cela. Sehingga orang-orang gak suka. Ya, ketika dia datang, berusaha untuk menjauhi. Atau berusaha untuk berbasa-basi bagaimana caranya agar saya tidak dijatuhkan kehormatannya oleh si fulan. Misalnya atasannya dia, oh saya gak bisa pergi. Mau gak mau bagaimana caranya agar saya tidak jatuhkan kehormatannya. Kemudian dia bermuka manis. Ya. Bukan karena dia senang sama orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini, kalau kita gak bermanis muka di hadapan dia, dia pasti akan menjatuhkan kehormatan kita. Maka orang yang ditakutkan oleh manusia kejelekannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nasi manzilatan indallah. Orang yang semacam ini adalah yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innallaha la yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang yang fahish dan badhi. Fahish adalah orang yang suka berbuat buruk. Dan badhi artinya orang yang tidak punya rasa malu. La haya alahu. Dia tidak memiliki rasa malu. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-fahish adalah orang yang berbuat buruk dengan tangannya, adapun al-badhi adalah orang yang berbuat buruk dengan lisannya. Ya. Sehingga baik siapa yang berbuat buruk dengan tangannya atau lisannya, dia perlu waspada. Karena orang yang semacam ini adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berbuat muluk dan tidak punya rasa malu, tidak jaga lisannya. Ya, ngomongnya asal apa yang dia mau diucapkan. Enggak bisa mengontrol. Ketika melihat ada orang yang tidak dia sukai, langsung keluar mulutnya. Ya, orang-orang yang semacam ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan, oh dia itu memang mulutnya seperti itu, tapi hatinya baik, ini sebenarnya ucapan yang keliru. Kenapa? Karena sesungguhnya mulut ini, ya dia seperti ceret, Bapak tahu ceret ya? Ya, mulut kita ini seperti mulut sebuah ceret. Apa bahasanya kalau yang lebih dikenal ceret itu? Teko, mulut sebuah teko. Ya, dia mengeluarkan apa yang ada di dalam. Kalau yang di dalam teko itu adalah kopi, maka mulut itu akan mengeluarkan kopi. Kalau yang di dalam itu teh, maka dia akan mengeluarkan teh. Maka enggak benar kalau mengatakan memang dia tuh mulutnya kotor tapi hatinya baik. Enggak. Kalau orang itu hatinya baik, maka yang keluar dari lisannya juga adalah kebaikan, hal-hal yang baik. Ya. Makanya orang yang badhi, yang dia tidak mau tahu malu, tidak bisa mengontrol lisannya, ini termasuk orang yang dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibadallah wudi'al haraj lamra'an iqtarada mra'an zulman fadzalika harajun wa halak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, yang namanya dosa itu telah ditetapkan. Tidaklah seseorang itu menjatuhkan kehormatan seseorang zulman secara zalim, melainkan dia telah terjatuh pada dosa dan kehancuran. Ya. Tidaklah seseorang itu menjatuhkan saudaranya dengan kedzaliman, ya, menjatuhkan kehormatan saudaranya dengan kedzaliman, melainkan dia telah terjatuh pada dosa dan kehancuran. Naudzubillah. Kemudian beliau menyampaikan hadis tentang bagaimana hak seorang muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kullu muslim 'alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram kehormatannya. Artinya tidak boleh dia menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wa maluhu, demikian juga mengambil harta saudaranya tanpa hak. Ya, wa damuhu, dan juga mengalirkan darah saudaranya tanpa hak. Enggak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk kepada dada beliau, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, yang namanya ketakwaan itu ada di dalam dada, ada dalam hati seseorang. Nah, ini menunjukkan kepada kita, kalau ada orang yang berbuat zalim, tidak bisa mengontrol lisannya, kerjanya mencerca, maka ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Segalanya kembali kepada hatinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bihasabim ri'in minasyar an yahtakira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia melakukan satu keburukan apabila dia menganggap rendah saudaranya yang muslim. Pada pertemuan, dua pertemuan yang lalu kita telah sebutkan, ya, tiga pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kedzaliman kepada saudaranya. Tidak lain dan tidak bukan karena dia menganggap saudaranya itu lebih rendah daripada dia. Ya, siapa sih dia? Ya, anak kemarin sore saja misalnya ngomong. Ya. Jadi dia bermula dari apa? Kedzaliman. Ketika dia memandang orang itu lebih rendah daripada dia, dia merasa punya hak untuk menjatuhkan orang tersebut. Ya. Maka kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan dia melakukan suatu keburukan ketika dia menganggap rendah saudaranya. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini hadis yang lebih lengkap dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi yang lainnya, ya. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. La yadhlimuhu, maka tidak boleh bagi dia untuk menzaliminya. Wa la yahdhuluhu, tidak boleh merendahkannya. Wa la yahqiruhu, atau menghinanya. Tidak boleh merendahkan dan menghina sesama muslim. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Maka Nabi kemudian mengatakan, ketakwaan itu ada di sini. Beliau menunjuk kepada dadanya tiga kali. Bihasabi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia telah melakukan suatu perbuatan rusak, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya, ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Karena sesungguhnya, ya, kedzaliman, pelecehan kepada saudara sama muslim ini bermula dari menganggap rendah. Kemudian Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita tentang perbuatan yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza ta'dibu tsalits liman sami'a syaitan minal kalami sayyi. Maka ini merupakan pelajaran yang ketiga yang ditujukan kepada orang yang mendengar suatu perkataan yang buruk. Faqama bi dhihnihi minhu syai'. Kemudian hatinya ingin menanggapi ucapan yang buruk tersebut, wa takallama bihi, dan berbicara tentangnya. Fala yukthiru minhu wa yushi'uhu wa yudhi'uhu. Maka janganlah dia ikut membicarakan dan menyebarkan perkataan tersebut. Ayat ini berkenaan dengan munculnya kabar yang simpang siur tentang saudara kita. Ya, ada kabar yang tidak mengenakkan tentang saudara kita. Ya, suatu aib yang dilakukan oleh saudara kita. Nah, ketika kabar itu sampai kepada kita, maka jangan kita ikut menyebarkan. Ya, ayat ini kalau kita lihat sababun nuzulnya, surat An-Nur ayat ke-19. Ini bermula dari desas-desus yang dihembuskan oleh kaum munafikin terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dulu ceritanya dalam hadis yang cukup panjang, ya, Aisyah ini pernah mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau ketika berhenti di satu tempat, Aisyah ini turun dari unta, kemudian buang air, keluar dari tendanya untuk menunaikan hajatnya. Ketika beliau selesai menunaikan hajatnya, akan kembali ke rombongan, ternyata kalung beliau hilang. Maka beliau kembali ke tempat ketika beliau buang hajat tadi untuk mencari kembali kalungnya yang hilang. Nah, ketika itu Aisyah itu berat badannya itu sangat ringan karena beliau masih sangat muda. Maka keberadaan beliau di atas unta, karena unta itu diselubungi dengan tenda, ada tenda kecil sekedup yang ada di atas unta tersebut. Orang yang menarik unta Aisyah, dia tidak bisa membedakan apakah Aisyah itu ada di atas untanya atau tidak, sama saja karena saking ringannya Aisyah. Maka ketika Aisyah sedang sibuk mencari kalungnya, rombongan Rasulullah SAW berlalu, berangkat mereka pulang ke kota Madinah. Ketika Aisyah kembali, tidak ada lagi orang di sana. Ya, maka kemudian Aisyah pun menunggu di sana. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang memang di belakang pasukan, dia menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu dia pun beristirja. Ketika melihat Aisyah ketinggalan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, karena musibah istri Nabi SAW ketinggalan. Maka tanpa berbicara sedikit pun, dia menarik untanya, kemudian mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas untanya, lalu dia pun menggeret unta tersebut sampai kembali menemui rombongan Rasulullah SAW. Maka kaum munafikin melihat bahwa ini adalah celah untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Apa yang mereka sebarluaskan? Aisyah telah berselingkuh. Maka di sana ada sebagian kaum mukminin yang terfitnah dengan kaum munafikin. Ketika mendengar desas-desus tersebut, mereka ikut menyebarkan. Mereka ikut membicarakannya. Maka ayat ini mengatakan kepada kita, kalau ada berita yang tidak jelas tentang saudara kita, cukup sampai di situ. Jangan ikut-ikutan membicarakan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan. Dan ternyata terbukti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan kehormatan saudara kita telah jatuh. Maka kita jangan ambil peran untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita. Harus berhati-hati betul. Ya. Oleh karena itu, kalau ada suatu berita yang berkenaan dengan kehormatan seorang muslim dan kita belum tahu kejelasannya, jangan ikut menyebarkan. Jangan ikut menyebarkan. Karena ternyata kalau ini sudah disebar, sekarang kan menyebarkan berita itu begitu gampang, Pak. Ya, tinggal copy, masukkan ke grup. Ya. Sudah tersebar. Nah, ini kalau salah beritanya, kita telah berperan dalam menfitnah saudara kita. Ya, maka ayat ini merupakan peringatan. Kalau ada berita yang belum jelas tentang kehormatan saudara kita, jangan ikut menanggapi, jangan ikut membicarakan. Karena dikhawatirkan ketika itu salah, maka kita telah ikut andil dalam menyebarkan dalam menjatuhkan kehormatan saudara kita sama muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencerca atau mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Maksud kekufuran di sini adalah dia telah melakukan kufur asghar, ya kufur yang kecil dan termasuk dosa besar. Nah, sini Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuh, mencela atau mencerca sesama muslim ini merupakan kefasikan. Artinya dia merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Baik. Kemudian Nabi SAW, kemudian ini beliau membawakan dalil yang berhubungan ya dengan tetangga. Bagaimana kita sebutkan tadi, kalau gangguan itu ya kepada orang-orang yang ada di dekat kita, maka dosanya itu lebih besar. Kepada orang yang mungkin tidak punya ilaqah, tidak punya hubungan kepada kita, itu saya sudah dosa besar. Apalagi kita lakukan gangguan tersebut kepada orang-orang yang harusnya kita jaga, kepada orang-orang yang harusnya kita hormati, kepada orang-orang yang harusnya kita muliakan, maka dosanya semakin besar. Kata Rasulullah SAW, ya, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak aman, tidak merasa aman dari gangguannya. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau ada tetangga itu yang terganggu ya dengan kehadiran kita, dengan perlakuan kita, maka ini menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana nanti ada hadisnya, ada seorang wanita yang menjaga sholatnya, puasanya, ya, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena suka mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya. Dengan lisannya dia suka menyakiti tetangganya, gak jadi masuk surga. Maka dengan dengan kedekatan atau dengan hak yang dimiliki oleh mereka, kita harus lebih menjaga. Qala wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi mengatakan 3 kali, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Qila wa man ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada beliau, siapa wahai Rasul orang yang tidak beriman? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Nabi menafikan keimanan. Artinya keimanannya sangat jauh dari sempurna. Qala walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah 'abdun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Senada dengan hadis yang disebutkan sebelumnya, Nabi mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhin jaruhu wala yu'dhin jarahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Tetangganya punya hak untuk dihormati dan dimuliakan, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk ya menimbulkan gangguan kepada tetangganya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qala rajulun ya Rasulullah inna fulanah ya yuzkar min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghayra annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal dia banyak sekali ibadah salatnya, banyak sedekahnya, banyak berpuasa, tapi dia suka mengganggu saudaranya dengan lisannya atau mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Ya, sholatnya masya Allah, sodakohnya banyak, kemudian puasanya juga banyak, tapi ketika dia mengganggu saudaranya, kata Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Nauzubillah. Ya, sehingga ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja, puasa, sholat, ya, yang diperbanyak, tapi juga kita harus menjaga. Bahkan ibadah yang paling berat kata para ulama adalah menjaga lisan. Orang bisa bangun Ya, orang bisa bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Orang bisa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Orang bisa mensedekahkan sebagian besar dari hartanya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Berat, satu hal yang berat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, ya menyakiti tetangganya, huwa hiya min ahli nar, dia termasuk penduduk api neraka. Bahkan kemudian mengganggu ini tidak boleh juga dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan juga Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum wa qufu an masawihim." Ini adab kita kepada saudara kita yang telah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Wa qufu an masawihim, dan cegahlah atau tutupilah kejelekan-kejelekan mereka." Ya. Mereka telah berlalu, apa yang mereka lakukan, ya, sekarang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai catatannya. Maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita dari mengungkit-ungkit kejelekannya. Qala wa an Abi Dzar annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man da'a rajulan bil kufur aw qala aduwwullah wa laisa kadzalik illa raja alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kekufuran atau mengatakan, "Wahai engkau musuh Allah," padahal saudaranya itu bukanlah orang yang kafir dan juga bukan musuh Allah, melainkan ucapan tersebut akan kembali kepadanya. Ini sudah berlalu pembahasan hadis ini. Kenapa disampaikan di dalam bab ini? Kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, karena ini termasuk gangguan yang paling parah. Ketika kita menuduh saudara kita sebagai seorang kafir, padahal dia seorang muslim. Ini merupakan gangguan yang paling parah. Atau mengatakan, dia seorang yang baik, tapi kita katakan, "Aduhullah, engkau adalah musuh Allah." Padahal dia adalah seorang yang suka menolong agama Allah SWT. Maka ini merupakan gangguan yang paling parah yang dilakukan oleh seseorang kepada, ya, saudaranya. Kemudian hadis yang selanjutnya berbicara tentang apa balasan orang yang suka menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya, disebutkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ketika beliau sedang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, beliau melihat sesuatu yang memilukan. Qala lamma urijabi marartu biqaumin. Ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melewati suatu kaum. Lahum adfarun min nuhas, mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka kemudian merobek-robek wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ya, Nabi SAW diperlihatkan sekelompok orang yang sedang disiksa. Bagaimana cara menyiksanya? Allah tumbuhkan kuku-kuku dari tembaga, yang kemudian orang ini dengan kuku tersebut mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Faqultu man haula? Maka Nabi kemudian bertanya, siapa mereka ini? Maka kemudian Jibril mengatakan, haula illazi ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging manusia, artinya suka menggibahi saudaranya, wa yaqauna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini menunjukkan bahwa ghibah ini termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah siksaan neraka yang sangat keji bagi orang yang melakukan ghibah dan menjatuhkan kehormatan saudaranya sama muslim. Baik, masih ada beberapa hadis yang berkenaan dengan bab ini, insyaallah kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu adhiyatu awliya'illahi ta'ala wa mu'adatihim, mengganggu wali-wali Allah, orang-orang saleh, dan juga memusuhi mereka. Ini lebih parah lagi, orang-orang yang khusus, ya, yang merupakan, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki hak yang harus diprioritaskan atau harus dijaga. Naqlabi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.